الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Mawaris yang kita sedang membahas mengenai bagaimana hukum waris apabila dalam keadaan ada di antara ahli waris yang berupa janin, masih di dalam janin, yang masih dalam kandungan, yang di mana seorang atau kemudian janin yang dikandung oleh seorang wanita ya, bisa mewarisi dalam keadaan apabila janin tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam syariat. Syaratnya ada dua, yaitu yang pertama janin tersebut ada di dalam rahim ya, ketika orang yang mewariskan hartanya dia meninggal. Ketika mewarisnya, ketika dia meninggal, maka janin tersebut sudah ada di dalam kandungan. Apabila janin tersebut ada di dalam kandungan ketika meninggalnya orang tadi, maka dia mewarisi, yaitu janin tersebut mewarisi. Yang kemudian kita sudah menjelaskan bagaimana cara memastikan apakah janin tersebut ada dalam kandungan atau tidak. Ya sirun masuk sini. Ya sirun sini. Jangan berbicara. Maka di situ ada apa? Cara untuk memastikan bagaimana janin tersebut ada di dalam kandungan ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal. Adapun syarat yang kedua apa? Selain adanya janin tersebut dalam kandungan ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal, syarat yang kedua itu apa? Dilahirkan secara hidup. Ya, dilahirkan dalam keadaan dia hidup. Ya, ada tanda-tanda kehidupan pada dirinya. Apabila ya, lahir dalam keadaan sudah meninggal, ya, maka tidak mewarisi. Namun apabila lahir dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi harta. Walaupun dia meninggal beberapa menit setelah dilahirkan, apabila dia meninggal atau apabila dia ketika lahir dalam keadaan hidup, ya, dia tetap mewarisi. Dan kemudian harta yang diwarisinya diwariskan lagi kepada ahli waris dari sang bayi tadi. Ya, diwariskan lagi kepada sang bayi, ahli waris dari sang bayi tadi. Jadi berbeda hukumnya apabila seorang bayi lahir dalam keadaan meninggal dan atau kemudian dengan keadaan seorang bayi lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal setelahnya. Ini berbeda hukumnya, berbeda hukumnya, dan kemudian nanti akan berbeda jatah warisan yang didapatkan oleh ahli waris yang ada. Maka syarat yang pertama sudah kita jelaskan bagaimana cara memastikan ya, bahwasanya janin telah ada di dalam kandungan ketika mewaris itu meninggal. Kita sudah sebutkan ada beberapa keadaan, ada yang bisa menyebutkan keadaan pertama. Ada yang bisa menyebutkan keadaan pertama. Apa keadaan pertama? Dari keadaan janin tersebut. Janin tersebut bisa dipastikan bahwasanya dia sudah ada di dalam kandungan atau tidak. Ini dilihat kepada keadaannya ketika lahir. Ya. Ada beberapa keadaan. Bukan. Bukan itu untuk memastikan syarat yang kedua. Ini kita memastikan syarat yang pertama, bahwasanya janin tersebut sudah ada dalam kandungan ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal. Ya. Itu dilihat kepada keadaan ketika dia lahir. Ya. Lahirnya kapan? Itu intinya. Lahirnya kapan? Ada yang bisa menyebutkan beberapa keadaan tentang 6 bulan. 6 bulan ini apa? Dari tanya Eva hidup. Kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan? Keadaan pertama? Lebih dari 6 bulan? Kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Ya, yang pertama kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan ini mewarisi atau tidak? Mewarisi. Mewarisi, ya. Kurang dari 6 bulan, ia mewarisi. Secara mutlak. Secara mutlak, maka dia mewarisi. Adapun keadaan yang kedua, ada yang bisa menyebutkan keadaan yang kedua? Bukan lebih dari budak. Ya? Bukan budak. Lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan sampai apa? Sampai Salam. Dalam kitabnya Syekh Shalal Al-Fauzan ini sampai 4 tahun. Dalam pendapat yang dirojikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan 4 tahun. Ya. Dan yaitu pendapat yang roji, sebetulnya tidak ada batasannya 6 bulan dan lebih, sampai kapanpun ya, sampai kapanpun ya. Maka yang seperti ini dia masih bisa mewarisi, dilihat kepada keadaannya, dilihat kepada keadaannya ya. Keadaan sang ibu tadi, apakah ibu tadi memiliki suami ataukah tidak, ataukah ibu tadi seorang budak yang kemudian didatangi oleh tuannya ataukah tidak? Ya. Kalau misalnya dia tidak memiliki suami, tidak memiliki majikan, ya bukan seorang budak misalnya, maka janin tadi mewarisi atau tidak ketika dia tidak memiliki suami? Mewarisi. Janin tadi mewarisi dari sang waris, orang yang memiliki harta yang mewariskan hartanya. Adapun apabila sang ibu tadi, janin tadi, dalam keadaan memiliki suami atau seorang budak yang memiliki tuan, mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi. Jadi bisa difahami keadaannya, bisa difahami atau enggak ada, jangan-jangan enggak ada yang paham ini. Paham atau tidak ini? Karena enggak ada jawaban. Paham atau tidak keadaannya? Paham? Paham aja ini masih bergantung nih. Nah gitu enak kan ya, jangan paham aja ini tidak ya, tidak setengah-setengah antara paham dan tidak paham ya. Intinya pengen lanjut daripada lanjut mending disalamkan ya kan, itu apa namanya konsepnya, jangan cuma lanjut nggak paham, nggak dapat apa-apa ya. Paham, kalau nggak paham kita ulangi ya. Jangan kemudian merasa bosan. Kalau merasa bosan di rumah saja. Ya, nyari ilmunya kayak gini memang. Ya? Paham? Jadi kalau paham bilang paham, kalau tidak paham bilang tidak paham. Jadi keadaannya dua. Keadaan yang pertama tadi sebelum 6 bulan, ya. Sebelum 6 bulan sudah lahir anak tersebut. Maka ini secara mutlak mewarisi. Artinya sang ibu itu punya suami atau tidak punya suami, ya. Dia seorang budak yang ada majikannya mendatanginya ataukah tidak, tetap mewarisi. Ya. 6 bulan ini tidak dilihat keadaan ibunya sudah punya suami atau tidak punya suami, dia sang janin tadi tetap mewarisi, ya, tetap mewarisi. Tapi kalau keadaannya lebih dari 6 bulan dan yang menurut pendapat yang rajih sampai yaitu umur berapapun, sampai jangka waktu berapapun, katakanlah lahirnya setelah 1 tahun atau 2 tahun sejak kematian dari sang waris tadi, ya, itu tetap bisa mewarisi, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa tadi? Bukan budak. Syaratnya sang orang tua tadi memang bukan budak, dan apa yang kedua? Tidak bersuami. Tidak bersuami, ataupun kemudian bisa jadi bersuami atau seorang budak yang kemudian tidak didatangi oleh, ya kalau istri tidak didatangi suaminya, itu tidak digauli, dan juga budak. Budak tidak digauli oleh tuannya. Bisa jadi karena tuannya atau suaminya jauh, ya, tidak ada di rumah, tidak ada bersama sang istri selama bertahun-tahun, ya, selama bertahun-tahun suaminya tidak ada di tempat, ya, dan kemudian tiba-tiba melahirkan anak siapa ini? Tentu saja anak dari suaminya, walaupun sudah berlalu bertahun-tahun, ya, walaupun sudah berlalu bertahun-tahun. Nah, tidak bisa selalu mengatakan di sini berarti, ya. Apa ini kalau mengatakan zina? Berarti apa? Qadzf. Karena tidak ada buktinya. Karena tidak ada buktinya. Ini zina berarti. Sudah 4 tahun masa melahirkan. Zina. Tidak bisa. Ini apa? Qadzf. Ya. Ketika seorang istri dalam keadaan seperti itu ditinggal bertahun-tahun namanya 2 tahun, 3 tahun kemudian tiba-tiba melahirkan. Tidak bisa seorang mengatakan dia istrinya sudah berzina. Walaupun apa? Sudah ditinggal lama oleh sang suami. Dan itu mungkin terjadi. Syekh Fauzan mengatakan sampai 4 tahun pun bisa. Ya. Dan menurut pendapat yang rajih sampai berapa tahun pun bisa janin tersebut bertahan di dalam kandungan sang ibu. Itu menurut pendapat yang rajih yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz juga, dan sebelumnya Syekhul Islam atau Ibnu Qayyim. Naam. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini rajih oleh Ibnu Qayyim, bukan Syekhul Islam. Nah, ini pendapat yang rajih. Jadi seperti itu keadaannya. Sama sudah faham? Tapi sudah ada berat kejadian ini, Ustaz. Kejadian? Kejadian. Nah, yang disebutkan ulama ini ada kejadian. Ya, kalau yang disebutkan ulama di dalam kitabnya ada terjadi. Sehingga mereka merajihkan 4 tahun, kenapa? Karena ada. Kenapa mereka merajihkan 4 tahun? Karena ada. Kalau tidak ada, mereka tidak ada yang merojihkan 4 tahun. Bahkan ada yang merojihkan 7 tahun. Lebih dari itu. Ya. Dan yang rojih apa? Sampai berapa tahun pun ketika dia bertahan dalam kandungan, ya, itu tetap anaknya. Anak dari orang, atau apa, anak dari sang suami tadi. Anak dari sang suami tadi. Ya. Enggak ada yang mengetahui pernah kejadian. Yang pasti yang disebutkan oleh ulama di dalam kitab, itu pernah terjadi. Sehingga mereka memegang pendapat tersebut. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang lebih, ada yang kurang. Itu semuanya pernah terjadi. Nah, janin bertahan selama beberapa tahun lamanya di dalam kandungan. Nah, jadi hati-hati ya, jangan sampai seorang terjatuh kepada qadzf karena melihat, ya, sudah bertahun-tahun suaminya tidak ada, atau sudah bertahun-tahun suaminya meninggal, kemudian kok tiba-tiba melahirkan. Ya, jangan sampai terjatuh kepada, yaitu menuduh seorang bahwa dia berzina tanpa ada bukti. Lalu kemudian setelah kita mengetahui keadaan dari janin tersebut, apakah dia mewarisi atau tidak, sekarang tinggal bagaimana pembagian warisan ketika ada janin tersebut. Ya. Pembagiannya yang paling baik adalah apabila para ahli waris mau bersabar sampai lahirnya anak tersebut. Ini, ya, yang paling baik dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan salah satu ahli waris ada yang berupa janin. Ya. Dikarenakan kalau misalnya dibagi pun ada khilaf, ada ulama yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Kalau misalnya ditunggu sampai lahir, ya, dilepas dari khilaf, lepas dari khilaf. Baik. Namun apabila ahli waris tidak ridha, ya, tidak ridha untuk kemudian dibagi nanti ketika janinnya lahir, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh dibagi, tetap tidak boleh, ditunggu, harus ditunggu sampai lahirnya sang janin tadi, ya, sudah lahir bayi tadi baru dibagi, ya, dikarenakan ketika bayi lahir, ya, keadaannya berpengaruh terhadap jumlah bagian dari warisan masing-masing ahli waris, ya, ketika dia laki-laki berarti ahli waris yang lainnya mendapatkan sekian. Si bayi tadi laki-laki mendapatkan sekian. Tapi kalau perempuan, ya, maka beda lagi pembagiannya. Belum lagi kalau nanti dia kembar, ya, dua atau mungkin tiga, dan ini jarang, tapi bisa jadi terjadi tiga misalnya. Nah, atau bisa jadi nanti lahirnya dalam keadaan, ya, meninggal. Maka di sini sangat dipengaruhi pembagian warisan, ya, dengan keadaan dari bayi tadi. Maka para ulama diantaranya ada yang mengatakan tidak boleh, harus ditunggu sampai bayinya lahir baru bisa dibagi harta warisan. Namun yang rajih adalah bahwasanya, ya, diperbolehkan untuk langsung dibagikan, diperbolehkan untuk langsung dibagikan, dikarenakan apabila menunggu lahirnya anak tadi, maka bisa jadi menunggu untuk waktu yang lama, ya, menunggu untuk waktu yang lama. Sedangkan mungkin ahli waris ada yang membutuhkan uang, ya, membutuhkan biaya untuk kebutuhan mereka, untuk keperluan mereka. Ada di antara mereka yang fakir misalnya, ini bermadarat kepada mereka, ya, sangat menyusahkan apabila pembagiannya ditunda, ya. Maka dibagikan harta dari ahli waris tadi, ya, harta warisan tadi. Namun kemudian ditempuh cara ikhtiyat, yaitu apa, berhati-hati, ya. Setiap ahli waris diberikan bagian yang pasti mereka dapatkan, artinya bagian yang ketika dilihat kepada keadaan atau apakah dia laki-laki atau perempuan, yaitu apa, si bayi tadi laki-laki atau perempuan, ya. Ketika dilihat, oh ternyata si ahli waris yang paling aman mendapatkan sekian, bagian yang pasti, bagian yang pasti dia dapatkan. Ya. Artinya apabila kemudian dilihat kepada masing-masing kasus, ya, kalau lahirnya laki-laki berarti fulan ini yang merupakan istri dari apa namanya orang yang meninggal mendapatkan sekian. Tapi kalau istri tidak terpengaruh, misalnya yang terpengaruh yaitu saudara dari janin tadi, saudara dari janin, ya, misalnya yang meninggal seorang bapak, ayah misalnya. Ayah tadi memiliki satu orang anak, misalnya perempuan katakanlah. Kemudian sang ibu, ya, mengandung ketika ayah tadi meninggal. Sang ibunya mengandung. Istri dari orang yang meninggal tadi mengandung. Nah, ini kan terpengaruh saudara tadi. Saudara tadi terpengaruh apakah kemudian dia mendapatkan ataukah tidak mendapatkan banyak ataukah tidak dari sang janin tadi. Dari sang janin tadi, ya. Maka dia diberikan bagian yang pasti. Artinya apa? Dilihat apa kalau janinnya laki-laki sekian, kalau janinnya perempuan sekian, ya. Maka bagian dari sang anak laki-laki tadi adalah sekian, ya. Kalau misalnya sang janin laki-laki bagian sang saudara sekian, kalau sang janin misalnya perempuan bagian sang saudara sekian, lihat mana yang lebih rendah. Lihat mana yang lebih rendah. Dikasihkan bagian yang lebih rendah. Karena itu bagian yang pasti. Kalau nanti misalnya kemudian misalnya bagiannya jadi lebih besar daripada itu ketika janinnya keluar atau ketika bayinya keluar, maka apa? Dibayarkan lebihannya. Dibayarkan lebihannya, difahami. Ya, seperti bab yang sebelumnya. Seperti bab yang sebelumnya itu bab tentang khunsa. Bab tentang khunsa. Jadi ada harta yang didiamkan. Harta yang ditahan terlebih dahulu. Yang dibagi apa? Yang dibagi yang pasti-pasti saja. Yaitu bagian yang paling kecil, bagian yang paling rendah dari yaitu perhitungan kasusnya nanti. Ya. Yang rojing bahwasanya perhitungan kasusnya sampai 6 loh. Kasusnya ketika dia meninggal pertama. Kemudian kasusnya kalau yang keluar itu laki-laki. Kasusnya yang keluar kalau meninggal kalau yang keluar itu perempuan janinnya. Kasusnya kalau dia yang keluar 2 laki-laki. Kasusnya yang keluar kalau dia 2 perempuan. Kasus yang keluar kalau laki-laki 1 dan perempuan 1. Jadi ada 6. Lihat masing-masing kasus tersebut ya. Maka ahli warisnya mendapatkan bagian terkecil dari perhitungan masing-masing kasus tadi. Ya, nanti kita jelaskan dengan contoh. Ya mungkin minggu depan tidak mungkin kalau mati lampu seperti ini, insya Allah kita akan jelaskan dengan contoh supaya lebih jelas. Baik, maka yang rajih tadi boleh dibagi. Boleh dibagi namun dengan cara hati-hati, yaitu memberikan bagian yang paling kecil bagi masing-masing ahli waris. Ya, diberikan bagian yang paling kecil ya, ketika sudah dihitung per masing-masing kasus tadi, kemungkinan bayinya keluar apakah laki-laki atau perempuan atau meninggal atau kemudian kembar laki-laki semua atau kembar perempuan semua atau kembar laki-laki dan perempuan. Baik. Nah, kemudian para ulama yang mengatakan boleh untuk kemudian dibagi, ya, mereka pun berselisih pendapat, ya, berselisih pendapat. Bagaimana cara membagikannya? Bagaimana cara membagikannya? Ya. Pendapat yang pertama, bahwasannya sang janin tadi dihitung paling yang keluar satu lah. Nggak mungkin, atau kemudian jarang keluarnya dua. Atau tiga itu lebih jarang lagi. Ya. Yang keluar satu. Maka apa? Maka dilihat keadaannya. Ketika dia mati, janin dapat berapa? Ahli waris yang lain dapat berapa? Kemudian ketika dia keluar laki-laki, janin dapat berapa? Yang anak laki-laki tadi yang baru keluar tadi berapa berapa? Kemudian ahli waris yang lainnya berapa? Kemudian apabila dia perempuan, ya, maka si anak perempuan tadi yang baru lahir tadi dapat berapa? Ahli waris yang lainnya dapat berapa? Kemudian apa? Tadi kita sebutkan, dilihat ketika dia memiliki ahli waris misalnya istri, kemudian anak laki-laki, kemudian juga ada bapak misalnya, ya kan? Dilihat per masing-masing kasus tadi, dari dapat berapa, istri dapat berapa, kemudian anak laki-laki dapat berapa, bapak dapat berapa. Ya. Jadi lihat ketika dia meninggal, tiga orang ini dapat berapa. Ketika dia yang lahir laki-laki, tiga orang ini dapat berapa. Ketika yang lahir perempuan, tiga orang ini dapat berapa. Kemudian dilihat yang paling kecil dari apa masing-masing kasus tersebut, dari bagian sang istri tadi. Lihat yang paling terkecil berapa? Oh, ternyata yang paling terkecil sekian. Dikasihkan bagian tersebut. Kemudian lihat bagian anak laki-laki tadi. Oh, ternyata yang paling kecil sekian. Dikasih bagian yang paling kecil. Seperti itu. Tapi kalau kemudian dilihat, oh, ternyata pada satu kasus dia tidak dapat. Dikasih berapa berarti? Ketika lihat, oh, ketika yang lahir, apa namanya, ketika yang lahir, apa namanya, bayi tadi meninggal, keluar dalam keadaan meninggal, dia dapat. Kalau yang keluar laki-laki, oh dia tidak dapat. Ya. Ketika yang lahir perempuan, dia dapat sekian. Ya. Jadi ketika dia lahir laki-laki, anak pada apa tadi, ahli waris tadi tidak dapat. Misalnya, dalam satu kasus misalnya seperti itu. Dia diberikan berapa? Tidak diberikan apa-apa dulu. Tidak diberikan apa-apa dulu. Ketika dalam satu kasus dia tidak dapat, berarti apa? Dia tidak diberikan apa-apa. Ya. Tapi kalau dalam setiap kasus dapat, dia diberikan bagian yang terkecil. Seperti itu. Paham ya? Dipahami. Kemudian, apabila ada satu ahli waris yang kemudian dilihat kepada setiap kasus, oh ketika dia meninggal dapat sekian. Ketika dia yang lahir laki-laki dapat sekian juga, sama. Misalnya setengah. Sama-sama setengah. Ini dapat setengah. Di sini dapat setengah. Kalau perempuan itu dapat setengah. Kasih setengah. Kenapa? Karena sudah pasti baginya setengah. Dalam setiap kasus pun, baginya setengah. Sudah kasihkan setengah. Atau seperempat. Ya. Seperti itu. Tergantung apa? Tergantung berapa jumlah warisannya. Jadi kalau misalnya pada setiap kasus itu ternyata baginya tetap segitu, ya diberikan baginya secara penuh. Dia tidak mendapatkan tambahan lagi, ya, dikarenakan dia memang segitu baginya. Ya. Tapi apabila terkadang dia mendapatkan banyak dalam satu kasus, dan dalam kasus yang lainnya dia mendapatkan lebih sedikit, kasih yang lebih sedikit. Kalau di dalam satu kasus dia dapat, dalam kasus yang lain dia tidak dapat, berarti jangan diberi terlebih dahulu. Seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Nah, nanti kalau misalnya lahirnya lebih dari satu, nah ini dikembalikan lagi kepada ahli waris, yang ahli warisnya harus mengembalikan warisan tadi. Mengembalikan warisan tadi. Atau pada pendapat yang pertama ini, dibagikan begitu saja, dan kemudian apabila lebih dari satu, misalnya kembar dua atau kembar tiga, ya, ya tetap mendapatkan warisan satu orang saja. Ya, mendapatkan warisan satu orang saja, wallahu a'lam, ini pendapat yang pertama. Ya. Kemudian, pendapat yang kedua, ya, ini pendapat yang lebih berhati-hati. Ya. Jadi, bisa jadi anak yang lahir tersebut, ya, bukan hanya satu, bisa jadi kembar dua. Ya. Maka dihitung bahwasannya anak tadi mungkin lahir kembar dua. Mungkin lahir kembar dua. Ya bagaimana? Mungkin lahir kembar tiga. Kembar tiga jarang. Ya. Kembar tiga jarang. Jadi apa? Mereka mengatakan kembar dua. Ini bisa terjadi. Dan kadang-kadang memang terjadi kembar dua. Kalau kembar tiga jarang. Kalau jarang nggak usah dianggap seperti itu. Jadi anggaplah kembar dua ini lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Jadi apa dihitung kembar dua. Maka kasusnya tadi yang seperti kita sebutkan jadi enam kasus. Itu masing-masing kasus. Ketika dia meninggal, ketika dia satu laki-laki, ketika dia satu perempuan, ketika dia dua laki-laki, ketika dia dua perempuan, ketika yang terakhir apa laki-laki dan perempuan. Itu dihitung semuanya, dihitung semuanya. Ya kemudian tadi sama. Masing-masing ahli waris yang lainnya dilihat. Apabila dia mendapatkan pada satu kasus, pada kasus yang lain tidak mendapatkan. Tidak diberi apa-apa. Ketika dia mendapatkan pada semua kasus, tapi kemudian pada satu kasus lebih besar, pada satu kasus lebih kecil, dia diberikan yang paling kecil. Kalau pada setiap kasus itu sama semuanya, ya seperempat. Jadi dia diberikan berapa? Seperempat diberikan bagiannya, serapan. Ya. Tapi bedanya dengan pendapat yang pertama apa? Dihitung bahwasanya dia bisa jadi keluar dua bayi kembar. Ya, kalau pendapat pertama satu saja, kalau pendapat kedua apa bisa jadi dua. Jadi ini mungkin dan sering terjadi, terkadang terjadi seperti itu. Maka diperhitungkan. Adapun pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga ini hampir sama seperti pendapat yang pertama, hanya saja hakim menjadikan seorang yang istilahnya kafil dari kalangan ahli waris. Kamu sebagai kafil. Kafil ini apa? Penanggung, penanggung jawab. Penanggung jawab ini dalam rangka apa? Dalam rangka apabila nanti lahirnya kembar, ini kafil tadi yang harus menjalankan tugasnya mengambil apa namanya harta warisan bagian buat anak yang kedua ini. Kalau anak yang pertama mungkin sudah dapat. Kenapa? Karena sudah dihitung. Bisa jadi satu perempuan, bisa jadi satu laki-laki. Ketika lahir kembar, berarti apa? Berarti anak yang kedua ini belum dihitung, ya. Atau kemudian jatahnya tidak cukup karena jatahnya buat satu orang, ternyata ada dua orang. Berarti harus ambilkan lagi apa? Bagian dari anak tersebut dari ahli waris yang lainnya. Nah, ini menurut pendapat yang ketiga ini tugasnya kafil. Ini tugasnya kafil tadi. Yang kemudian dia akan mendatangi ahli waris tersebut, kemudian melihat ini yang lahir ternyata kembar dua, berarti kemarin kelebihan, coba kembalikan karena ini bukan hakmu, ini haknya anak tadi, haknya anak tadi, kembalikan sekian. Nah, maka yang rajih adalah pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua dihitung bahwasannya dia bisa jadi lahir kembar dua, ya, karena ini sering kali terjadi. Adapun yang lebih dari dua itu jarang terjadi. Adapun mengambil kafil, pendapat yang ketiga, menjadikan seorang yang bertugas mengambil, ya, harta bagian dari anak yang kedua apabila lahir kembar, ini sulit, ya, sulit untuk bisa dilakukan, ya. Namanya sudah dibagikan, misalnya orang sudah pakai buat, ya, bikin rumah, bagaimana mau mengembalikan? Bisa jadi sulit dilakukan, ya. Bisa jadi juga sang kafil tadi karena sudah dipasrahi apa namanya tugas seperti itu, tapi berat dia, bagaimana mau minta kepada orang-orang tadi, ya, ya apa namanya, tidak enakan, misalnya. Bisa jadi yang terjadi yang seperti itu. Maka yang seperti ini, yaitu walaupun dari sisi mungkin diamalkannya mungkin, tapi apa? Sulit yang seperti ini. Maka langsung di apa namanya, diambil perhitungan bahwasanya bisa jadi yang lahir adalah kembar dua. Ini yang lebih rajih dirujukkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Maka ini pendapat yang rajih, ya, berarti apa? Berarti dilihat perhitungannya pada 6 kasus tersebut yang sudah kita sebutkan, ya, maka kemudian dibagikan pada masing-masing ahli waris hartanya yang pasti didapatkannya itu bagian yang terkecil. Allah Alhamdulillah, insya Allah akan kita sebutkan karena kasusnya pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini kalau ada alih, ini kan bisa aja.